Marbeli tu sing anu megahe, marbeli di rumahkan. Sayang adi medikan, marda di pengangguran, marbeli sing nunglah penghasilan. Kayang cinta adi milu hilang. Anak mekejang jani kesusahan, ajak mekejang jani ngerasean. Sebut man cobaan, pantesne adi ngeman semangat, ane butuhan beli perhatian. Mudiang adi mege tinggalin nak lena, beli ulung adi pangkungi. Tulung-tulung adi nyaru sing rumuang beli. Nyen sing kal merasa sakit, belinya sel angan kenpang dewekan. Anak loh ni arepan indah yang beli angkian, lagas ngalahin tiang. Nyen menjani beli kisang, bukanak elung kangguan keseh kesehan. Lakar beli ikhlasan, mada ada nak lunya nusap nusap pang. Tangkah ini sakit pang enggal hilang. Kejang jani kesusahan, ajak mekejang jani ngerasean. Sebut man cobaan, pantes ne adi ngeman semangat, ane butuhan beli perhatian. Mudiang adi mege tinggalin nak lena, beli ulung di pangkungi. Tulung-tulung adi nyaru sing rumuang beli. Nyen sing kal merasa arepan indah yang beli angkian, lagas ngalahin tiang. Nyen menjani beli kisang, bukanak elung càng ngon kê xê kê xê hà lakar beli ikhlasan maga ada nak lu nyak nusap nusap pang tangka ini sakit pang enggal hilang.